curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor mempersembahkan pesan layanan masyarakat. Pesan layanan masalah, Cukun. Oke, apa bela? Nger ketemu barang-barang kesenangan bebas jenis sangekang. Arep dibuang, wis jelas ora mungkin. Ora dibuang, lebih ora mungkin maning. Gue kenano wis hukum paten, bantulan, tur PPKN, ya mok. Gue berbicara masalah kesenangan, gue ngomongin sing pada seneng nguman. Nuk, gue anak perhatian. Informasi ini penting banget ya, yang ngomongin dengan sing pancen pada dua hobi ngingu manuk, ya sekarang persatuan BBM, persatuan bakul-bakul manuk. Jajal kayak apa yuk, pletek menjajal di sini. Sing jenengan ngingu manuk macan angel, tapi gampang. Sing penting jenengan tidak melakukan beberapa hal-hal berikut. Contohnya si J, manuk aja cokan gudulanan, aja dicokan deh, baik. Apa maning atau dikukuri, baik kajian-kajiannya jalan nomor lah. Sehingga yang manuk gak nih, sekali baik gudulanan, dikukuri apa barang. Ledes, gue udah tadi. Masalah gak ledes, gue udah gara-gara turun, kang manuk ini, kak. Loro-lorone ya. Ya biasanya sing ngingu manuk kan bocah lanang ya. Oke, bocah lanang sing pada dua manuk. Manuk kan jenengan jorna bae nang jero kandange. Aja ngasih piye kandange mbukak sending bae rong sendi bae jan anu berat kuwe engko ngarucul malah dadi ora duwe manuk rika. Wis ora duwe manuk biasane kuwe ya res kono duwe bojo. Bojo ya rong wulan bubar. Nah manuk wis ora nanas sih ya. Maksudnya manuk ora duwe bojo kuwe lho. Iku ya. Ora duwe manuk sih ya manuk ora duwe bojo manuk rika. Siji maning aja ngasih manuk rika kon klayaban maring kandange mengulia. Bah iku bisa berat maning ya. Jangan karena karena diopen nih, diloloi, dah kan. Ger misalnya manuk kiri kamu bukan dengan ibu dia, nang karena terus disemberdet, diiris, dikawes sate utawa dilodeh. Orang jangan bingung maning sih ya orang tuh manuk kiri kaidang. Kian nah, maning manuk kiri kang, anggar posisinya si turu tidur, pecurna baik, aja ditarik-tarik dasa, aja ditarik-tarik gulune, mbok tangi lho kang, setenang baik rasa khawatir, manuk Erika gua namang sana, turunnya kapan, tangine kapan, mis paham, gua sewaktunya tadi tangi demek, orang sadi, tarik-tarik sirai kaya gue lah, melas lho, mbok tangi, mbok lindur, ya mbok, aja maning jenengan sintas minum jamu, kaya gak ditarik-tarik sirai kaya manuknya jangan gilem cepat kaya orang karu-karuan kaya. Maksudnya manuknya kaya cepat gara-gara tangan Erika terus minum jamu, mabu jamu, manuknya kan orang gelem, orang doyan jamu kaya manuk jaman siki. Weh ya hati-hati mulanya dua manuk ya, kudu dirawat baik-baik. Kaya maning kaya, manuk Erika gue aja cokan dek. Sedote aja sepisan-pisan das manuk Erika gue disedote utawa dihisap gue jananu angel maning urus-urusane ngantek sirah manuk disedote gue jananu gelem mual terus jadi muntah srot gue kan angel maning gue hati-hati gue kendek apa udah digawe sinang mulut Erika ya ora jadilah multimulane. Nah anak maning kang gue manuk kan anak manuk Erika kan dari kandang ya. Kue kandang itu aja sokan gudulanan lapangan jajal lah. Buka tutup maras. Bukan manuk Erika kejempit. Jajal wis. Kejempit apa dan rumah sakit borisan dandane. Aja maning dokter hewan lah. Dokter hewan maninga. Dokter hewan kue tau kejempit manuknya. Terus orang bisa apa-apa sprenek kok. Anak maning kang. Gue manuk Erika kue lagi kon sabak. Lagi kon peper kue ya. Lagi kon menghirup udara segar. Aja perek-perek karo kandang ayam kue dan berat banget kue dan dicucuk apa rajan dan namutin nang pelu burung manuk Erika kue hati-hati mulanya ya. Oke kue balam ya mudah-mudahan informasi masih kue ya bisa berguna ngunjeningan sing pada duwe manuk kue ya main konter hidrat dari ya kue mau penyakitnya sih pirang-pirang pelu burung tenak mengek si jimani pesennya nyongkang gerika duwe manuk kue aja sepisan-pisan disugi rantai. Wah, masalah gak disugi rantai bojone Erika cokan gelem takon pak kue manuk apa anu anjing herder. Disugi rantai sih. Oke yes kue balam ya pokoknya mangan orang mangan sing penting manuk. M3M mangan ora mangan sing penting manuk. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor mempersembahkan Pesan layanan masyarakat. Utuh. Pesan layanan masalah, Cukun.